Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ahada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, kula terusna bahas masalah tasawuf. Ini kula ngaturaken bilih definisi tasawuf niku lebih dari 2000 pendapat yang kesemuanya berpijak kepada satu hal, geniku sidekut tawajuhi ilallahi ta'ala bima yardo min haitu yardo. Definisi-definisi sampai kata bagi ahli-ahli tasawuf menyampaikan pendapat sesuai apa yang dirasakan dalam jiwanya. Sing dirasakno ning jroning jiwane iku sing disampaikno. Makanya satu sama lain niki mboten padha. Para bapak, tasawuf niku minangka roh. Saking agama, tasawuf niku minangka roh. Fikih minangka jasad. Di fikih kali tasawuf mboten kena pisah. Kapan belajari tasawuf ya kudu ngerti fikih. Belajari fikih ya kudu ngerti tasawuf. Fikih minangka jasadi, tasawuf minangka roh. Sebab ilmu fikih mengarah datang syariat, tasawuf mengarah datang hakikat. Syariat tanpa hakikat kosong, hakikat tanpa syariat batal. Ilo kalih niku inginane kuaturaken kados dua mata uang yang tidak bisa berpisah. Para bapak, ulama-ulama banyak yang berpendapat bahwasanya tasawuf itu adalah husnul khuluq. Tasawuf niku husnul khuluq. Kapan disebut tasawuf? Ya disebut husnul khuluq. Husnul khuluq ya disebut tasawuf. Niku artinya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ngamalaken tasawuf niku husnul khuluq. Husnul khuluq niki budi pekerti yang bagus. Para bapak, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ditakoni salah satu saking sahabat, sahabat niku rawuh saking arah depan saking ngajenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badane uluk salam terus takon, ya Rasulullah, mahuwaddin, ya Rasulullah, mahuwaddin, agama itu apa? Qala, Kanjeng Nabi jawab, husnul khuluq. Agama itu adalah budi pekerti yang bagus. Rupine sahabat niki kirang lego, kirang marem, mungkin menduga Kanjeng Nabi salah paham. Wong takoni bab agama kok jawabane husnul khuluq. Akhire wong lanang niki liwat sebelah kanan. Muluk salam, ya Rasulullah, mahuwaddin. Wahai Rasulullah, agama itu apa? Kanjeng Nabi jawab, husnul khuluq. Tiyang niki kirang lega malih. Terus rawuh liwat sebelah kiri. Uluk salam, badane salam, takon maneh, ya Rasulullah, mahuwaddin. Nabi jawab husnul khuluq. Terus Kanjeng Nabi ditakoni wong niku malih liwat mburi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Liwat mburi. Ya Rasulullah, mahuwaddin. Ya Rasul, agama itu apa? Nabi jawab, amatafkahu, apakah kamu belum paham? La taghdab, jangan suka marah-marah. Para bapak, Kanjeng Nabi jawabaniku seolah-olah koyok nyimpang dari pertanyaan. Padahal mboten. Kanjeng Nabi disuwune pirsa, ya Rasulullah, agama itu apa? Kanjeng Nabi jawab husnul khuluq. Itu maksudnya adalah inti daripada amalan-amalan agama itu adalah husnul khuluq. Inti daripada semua amalan agama niku bagusé budi pekerti. Ya, budi pekerti yang berhadapan dengan Allah. budi pekerti berhadapan dengan sesama manusia, budi pekerti berhadapan dengan orang tua, dengan guru, sesama teman, berhadapan dengan semua lingkungan. Ini adalah harus menggunakan husnul khuluq. Iki nek sedaya pun dilakoni, maka berarti nglakoni agama sepenuhnya. Ajun sing paling buri kanjeng Nabi kok dawuh lantak dop. Kono husnul khuluq niku para bapak. Niki budi pekerti sing kuwatah sanget, sing paling inti malih yaiku sabar. Tanda-tanda wong sabar ora cok muring muring. Dikapani wong kok muring apa-apa marah-marah emosi, maka berarti orang iki dereng saged ngelakoni intine aku. Para bapak, cobi kula terangaken secara luas. Sakniki husnul khuluq itu apa? Para bapak, kebanyakan tiang nek ditakoni husnul khuluq niku jawabane mboten definisi. Tapi jawabane adalah buah daripada husnul khuluq. Artinya adalah perbuatan-perbuatan yang timbul dari husnul khuluq. Tapi mboten jawab husnul khuluq itu sendiri. Contohnya kados dene Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, husnul khuluq itu apa? Terus kaya Nabi jawab, husnul khuluq itu adalah satu, ketika engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kamu. Nah, niki jenenge perbuatan yang indah yang muncul dari husnul khuluq. Napa kanjeng Nabi mboten ngerti definisine? Ngerti. Tapi jawabane kanjeng Nabi adalah mempermudah bisa diterima oleh yang bertanya. Supaya gampang. Sing takon niki ngerteni husnul khuluq. Nomor siji dawuh Nabi, ketika kamu mau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kamu. Kedua adalah nyambung sanak orang yang memutuskan hubungan famili kepadamu. Nyambung. Mergo kathah banget wong sing isih sedulur, isih famili niki putus hubungan. Nyambung sana ya, menyambung hubungan orang yang memutuskan hubungan famili kepadamu. Dua. Yang ketiga, dawekannya Nabi, ketika engkau mau memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Telu di. Kanjeng Nabi dawuhaken tiga. Para bapak, begitu pula ketika Syekh Hasan Al-Basri ingkang wafat tahun 110 Hijrah. Ingane dituni pirsa husnuhuluk itu apa? Pengane jawab nomor siji bastul wajhi. Bastul wajhi ku sumeh. Ngerti sumeh mboten? Sumeh praupane ajir. Petuk sapa wae mesem, petuk sapa wae sem mboten besengut mawon. Wong kene besengut e pitik mawon mlayu. Apa bae manungsa nggih. Mboten pura nyedhak. Nomor kalih kaful adza. Kaful adza adalah menahan diri agar tidak menyakiti orang lain. Nomor tiga badlun nada. Badlun nada iku artine suka memberi pertolongan pada orang lain. Inti tiga niku inti. Semanten ugi Kanjeng Nabi dawaken tiga niku inti daripada buah husnul khuluq. Sing kula maksud buah niku perbuatan-perbuatan yang timbul daripada husnul khuluq. Kanjeng Nabi nerangaken tiga niku. Syekh Hasan Abbasi nerangaken tiga. Jadi kalau begitu husnul khuluq adalah berkumpul di dalam tiga hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiga hal yang dikumpulkan oleh Syekh Hasan Al-Basri. Menawi kula matur bahwa tiga hal niki perbuatan yang timbul dari husnul khuluq. Lho saiki husnul khuluq iku apa? Nah, iki nyandak masalah definisi. Masalah pelanggaran. Pelanggarane husnul khuluq iku apa? Definisinya apa? Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi lahir 450 Hijrah, wafat 505 Hijrah. Pengane dawuh husnul khuluq hayatun lin nafsi rasyihatun tahruju minha al-af'alul jamilatu bi ghairi fikratin wala rawiyatin. Husnul khuluq hayatun li nafsi rasihatun yakhruju minha al-af'alul jamilah bi ghairi fikratin wala rawiyatin. Artinya husnul khuluq ialah sifat jiwa, adalah sifat jiwa yang meresap. Nek wong Jawa ngarani sipate jiwa sing ngoyot, ngoyot sing meresap, yang dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan yang indah tanpa melalui pikiran dan pertimbangan-pertimbangan. Bahwa Bapak sifat-sifat jiwa yang sudah meresap, sifat-sifat nafsu, sifat batin sing wis ngoyot, sing bisa ngetokno perbuatan-perbuatan yang indah tanpa dipikir dhisik, tanpa dipertimbangkan dulu. Ku jenenge husnul khuluq. Kulo gawe contoh sitok mawon. Husnul khuluq sing mengke badhe dibahas ngene ku sifat sahok. Sifat sahok niku sifat dermawan. Tiang niku nek gadah sifat sing ngoyot ning sak jerone ati diarani sifat dermawan. Para bapak niku saged ngetokaken perbuatan-perbuatan yang indah, perbuatan-perbuatan yang bagus tanpa dipikiri dhisik. Ketika dengan mendengar pengumuman sumbangan-sumbangan yang akan dibawa ke Tulungagung, tanpa difikir dulu langsung betot duit niki kula nyumbang, niki kula nyumbang. Nek duit orang duit mulih neng omah ana beras sak kintal digowo, ana beras 10 kilo digowo. Tanpa dipikir dulu, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan. Apa pertimbangan-pertimbangan? Nek aku weh no beras sampai selawe kilo, keuntung aku apa? Nek adik mikir-mikir keuntungan, mikir ganjaran, iku durung duweni sifat dermawan, belum. Iku masih terdorong dengan imbalan. Iku jenenge padha mbek wong dagang. Nanti wong dagang mboten. Wong dagang gelem muculno nek ana batine. Tapi kapan sifat husnul khuluq? Mboten. Tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan. Tanpa dipikir dulu. Para bapak, mboten mesti wong wehno duit akeh dalane wong dermawan. Nggih. Karena pakai pertimbangan-pertimbangan. Saman delok wong sing nyawon pejabat. Yeah. Wong sing nyawon pejabat niku para bapak gampang ngetokno duit. Yeah. Pendek kapan nyawon pejabat wis jenenge proposal. Yeah. Jaluk bantuan gawe musala, bantuan nganggo TK, yeah. Bantuan nganggo masjid, bantuan kanggo apa? Wow, proposal niku mumbruk, Pak. Turgi kandidat iku genting ngetokno duit. Nah. Apa dia dermawan? Coba nek ora nyalon jalurno ngwai boga. Ketika dia memberi uang ngwai duit secara enteng, iku bukannya karena sifat jiwa yang meresap, tapi dengan pertimbangan keuntungan. Keuntungan biar dipilih. Niki sanes wong luman, para bapak. Sak temene medit niku. Mboten luman, medit. Soale nek weweh ku njaluk imbalan yang lebih besar. Jadi kapane sifat niki merasap di dalam jiwa, ngetokno perbuatan-perbuatan yang bagus, itu tanpa difikir, tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan. Bapak niki jenenge husnul khuluq, nggih. Budi pekerti yang bagus. Nah, sing didhawuhno Syekh Hasan Al-Basri niku wau bastul wajihi. Bastul wajih ajare praupan ku ora usah dipikir dhisik. Pokok kapan petuk sapa-sapa ya mesem. Nggih. Petuk kekasih ya mesem. Petuk ibu yo mesem, petuk musuhe yo mesem, Kerap kula jenengan petuk musuh pesem. Bastul waji. Esilae nggih, Abid Ali bin Muhammad Al-Habasyi istilahnya tolakotul wajihi. Tolakotul wajih bastu wajih itu sami mawon. Nah menurut kaful ada, kaful ada ku menahan diri supaya gak ngelarani wong. Bro bapak enteng wongku pegawai di ngelarani. Ono tonggo rasalah gak apa disakiti tok. Dumeh dheweke dadi anu. Apa maneh dumeh pakane dureng nyekel bedil. Masya Allah. Intine nyakiti mentangga. Niku para bapak mungguhe wong ngaji tasawuf niku jenenge kalajengking. Kalau jengking ular yang berbisa, intinya menyakiti orang. Niki kaful anda, jangan menyakiti orang lain. Bro bapak, niki wong sing nyepengi khusrul qulub kaful anda. Niki kadang menyakiti binatang pun tidak mau. Biar nanti kalau cerita non jenengan, jenenge Mbah Man kuwedok, mergo gawane ku jenenge Usman, Mbah Man jenenge Mbah Man. Para bapak. Bahman niku kapane dino Jumat kasure niku dipepe mbek arek santri. Nalika pemondok teng Lasem niku dipepe. Nalika kasur dipepe niki dekok-dekoke kasur niku kebek tinggi. Nek cerobengan tinggi ini dipendeti digitesin apa mboten? Nggih. Iku jenenge menyakiti orang lain. Niki Mbah Man ku sampai dumugi hewan. Nggih. Tidak mau menyakiti. Cung nek mepe kasure cung yo ketinggine aja dijupuki yo tinggine. Mbah damono apa to mbah tinggi? Nek gano iku, aku bengi gano sing nangekno, Jun. Nek ana ketinggi ku aku bengi disokoti aku tangi, aku iso sembahyang. Masyaallah. Sampai kaful adza ngelarani tinggi won mboten kuno. Nah, jo badluna da suka menolong. Suka menolongku sinten mawon. Nggih, kadang tidak hanya manusia. Sampai kadang dumugi binatang. Sing wingine kuaturaken jenengan dakhalatil mar'atu ajjanata fi qalbin. Ana wong wedok mlebu swarga gara-gara nulungi asu. Iki husnul khuluq. Para bapak, dawe Syekh Hasan Basri husnul khuluq enten tiga. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangaken husnul khuluq enten tiga. Para bapak, husnul khuluq itu adalah sebagai puncak daripada pengamalan tasawuf. Puncak daripada pengamalan tasawuf adalah husnul khuluq. Para bapak, tiga. Niki gadah tanda-tanda singkat banget. Dikutip kalian Syekh Nawawi Banten di dalam kitab Nurun Dolam Syarah Su'abul Iman. Tanda-tanda husnul khuluq nuku enten 31 tanda-tanda. Jangan dan cepat jekep pulpen. 31 tanda-tanda husnul khuluq. Oh Bapak, nomor 1 tanda-tanda wong sing duwe husnul khuluq iki ayyakuna kathirul haya. Nek boten sempat nulis arape adalah orang yang banyak merasa malu. Orang yang banyak merasa malu. Wong ku kapane duwe rasa isin. Isin neng sapa wae. Isin neng Gusti Allah. Wong nek isin neng Gusti Allah ya ora bakal ninggal kewajiban. Ora bakal nglakoni pelanggaran. Ora bakal nglakoni apa-apa sing dilarang Gusti Allah. Iku nek duwe sifat malu. Dirasa isin ning wong tuwa. Dirasa isin ning guru. Dirasa isin ning sesama masyarakat. Wong kuwi duwe rasa isin mesti tidak mau melakukan hal-hal sing ora pantes disawang. Lha Bapak akhir-akhir niki mun kuwatah banget wong sing wis ora isin nggih nglakoni perbuatan sing gak pantes disawang. Lha Bapak kebanyakan niki wong wedok. Siji akeh isine. Nomor loro qalilal adza. Kal adza niku tegese nek wonge wong biasa. Nggih. Mboten wong sing tingkatane dhuwur setitik nglarani wong liya. Wong jenenge tiyang, Pak, nggih sok badan wisik nglarani. Tapi kadang-kadang wong nglarani gak rumangsa nglarani. Niki berbahaya niki. Ku berarti su'ul khuluq. Budi pekertine elek. Bapak kula niku wong sing sering lunga. Kula sering ningali ana truk sing munggah tanah sing dhuwur niku kudu rada ora kuat. Mergo kuwatir mundur diganjeli watu. Ngoten enten. Kada mungkin mesine kurang kuat napa dos pundi nggih. Niki mboten pati kuat munggah, akhire mburi diganjeli watu. Munggah maneh ganjeli watu maneh. Bareng truk iku wis mlayu, kernete iku ora gelem nginggirno watu. Bu, iku welek pekertine niku. Watu ning tengah dalan kuwi gak ndadekno kecelakaan. Para bapak kadang iki mboten kepikir, niku nglarani wong niku. Mboten nglarani barang cilik niku menyakiti yang besar. Sebab nopo? Nggih, niku saged menimbulkan kecelakaan. Kalau sudah menimbulkan kecelakaan, berarti niki para bapak niki menimbulkan kematian. Kalau ningali TV aneh-aneh, tukang tambal ban teng Jakarta niki suka membuat ranjau paku. Nggih mboten? Niku su'ul khuluq napa husnul khuluq. Namanya suka menyakiti orang lain, ini namanya banyak menyakiti. Banyak menyakiti orang lain. Nah, para bapak akhirnya buh sepeda motor, buh mobil roda empat kena paku gembos. Maksudnya dheweke cek ditambal nanggone ngono. Iki jenenge wong sing seneng gawe lorone wong. Para bapak. Ana setitik nglarani, nggih. Setitik nglarani iku ya su'ul khuluq. Nek husnul khuluq yang jenenge wong ora ngerti, kadang-kadang larane tapi gak paham. Qalil. Larane tapi yo setitik. Nggih. Ngopo? Oleh tumol, tumo. Kuwi nek wong husnul khuluq dan gitu setes ngono. Utowo mploken. Mbah digigit mak kries ngono wis. Enggak dipelintir-pelintir. Dipelintir-pelintir. Ora bapak nek wong biasa isik-isik sok nglarani wong liya tapi titik. Tapi nek wong tingkatane rendah iku sik darane husnul khuluq. Tapi nek tiyangku tingkatane dhuwur babar pisan mboten nate menyakiti orang lain. Bahkan malah hamlul adza. Hamlul adza itu tabah dan sabar disakiti orang lain. Lho bapak, nek disakiti wong liya iku malah diwales apik. Kesehatan ambasri ku nek direaksi wong, dirasani wong, dibelehno ayam, dipanggangno, dikirimno ngono. Nek gak sempat nggih kirim ayam panggang, tukokno kurma sak peti, dikirimno. Dikirimno sing rasane. Ki wong sing husnul khuluq wonten. Mboten ate menyakiti orang lain. Tanda-tanda yang ketiga, kasiru sholah. Kafiru sholah niku degese wong sing akeh oleh gawe kebagusan. Yo gawe kebagusan ning sapa wae. Sholah niku para bapak perbuatan baik, baik berhubungan dengan Allah ataupun berhubungan dengan sesama masyarakat. Tanda-tanda yang keempat, shodduqul lisan. Shodduq niku akeh temene. Lisane niku nek gunemanku temen. Gunemanku temen. Ora bapak. Temen opo anane? Nek pancane weruh barang iku elek ya kondo elek. Nek ora barang ku apik ya kondo apik. Ya niku jenenge sambuka lisan. Ora bapak angel iki wong sing lisane temen niku nggih angel. Apalagi kalau sudah bersangkutan, bersangkutan ambek untung rugi. Bersangkutan dengan untung rugi. Sama nek duwe mobil. Mobil sampean tau ditabrak beda motor penyok. Bernoten sampean dandani ning ngene ketok mijik. Bernoten dicet kembali. Nalika sampean dodol wani ngomong, mobilku tau ditabrak sepeda motor. Wani ngomong. Oh, para bapak, upamane mobil ngene nate turun mesin. Terus sampean ngomong, "Pak, ini mobil saya sudah turun mesin. Sudah pernah saya ganti sekernya. Niki wujudnya seperti ini, coba sampean coba, nek sampean seneng ya tuku, nek ora ya ora seneng ya aja dituku." Terus sampean muni ngomong sak jujure kuwi wani apa ora? Nggih. Kira-kira sampeyan nek pacaran ambek wong liya. Nggih. Mergo pengin wayuh. Tembes jalan ambek wong liya ditakoni bojo sampeyan kok dangu mas kundure aku pacaran wani meneh kok. Bapak. Jadi duwe lisan sing temen iki mun angel. Nggih. Iku berarti husnul khuluq. Nomor lima, qalilal kalam. Wong iku setitik ngomongnya. Ngomongnya mboten kathah. Nomor enam, kasirul amal. Akeh amale. Nomor pitu, qalilal zalal. Setitik keluputane. Nomor walu, qalilal fudul. Setitik ngomongi sing berlebihan. Yeah. Ngomong sing berlebihan niku jenenge fudul. Loh Bapak, wong kok kadung petuk kanca, wis sing diomong. Ngomong ngalor ngidul, ngalor ngidul gak ana paedahe. Jadi fudul ku adalah ucapan atau perkataan yang keterlaluan. Artinya keterlaluan itu adalah ucapan perkataan yang tidak berguna. Padahal wong pun nek islami bagus mesti meninggalkan apa yang tidak ada faedahnya. Nabi dawuh min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Wong pun nek islami bagus mesti ninggal apa sing gak ana paedahe. Nomor songo biron. Biron suka berbuat baik kepada kedua orang tua. Nek wong tuane apik nggih bukti. Wasulan nomor 10 wasulan. Wong sing seneng nepung sana. Nggih, nepung sana. Krungu ning kono ana misanane disambangi, ning kono ana paedine sambangi. Ning kono ana minduane disambangi. Iki akeh oleh silaturahmi ning ngene famili. Nomor 11 wakuron. Wakuronku akeh antengi. Wakuronku anteng. Anteng ora bedigasan. Wong iku tenang, tenang berwibawa. Nggih. Wong ku nek tenang, nggih, berwibawa. Nek wong ku nek gedandapan, bedigasan ngoten ora ana wibawane. Nomor 11 saburun. Saburun ku akeh sabare. 13 syakuron akeh syukure. 14 rafiqon lemah lembut. Di ambek kanca, ambek anak, ambek bojo lemah lembut. 15 radian akeh ridane. Rindo apa yang dibagikan Allah kepadanya walaupun sedikit. 16 haliman. Halimanku santun. Haliman santun. Apa artinya santun? Santun itu adalah sifat yang dobel. Halim artinya yo sabar yo ngapuruan. Ku jenenge halim. Biasanya diterjemah bahasa Indonesia santun. Yo sabar, yo ngapuroan. Bajur afifan nomor 17. Afifan adalah suka menjaga diri. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Afif. Ya perbuatan apa saja. Nyolong yo ora tahu, ngapusi yo gak tahu, misale. Ya hubungan dengan wanita lain yo gak tahu. Afif, ini dirinya terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Afif. Nomor 18 Syafiq, Syafiqon. Syafiqon ku welas. Welas asih ning sapa wae. Welas asih Syafiq. Nomor 19 lalaanan. Ora tukang laknati. Tidak suka melaknat orang. Mugo-mugo. Nah, iki melaknat. Mugo gawene nglarani aku, mugo-mugo ketabrak bis. Ya. Mugo-mugo dilaknati malaikat. Namanya la'anah. Artinya tidak suka mendoakan orang lain, mendoakan celaka orang lain. Nomor 10 wala sababan, dan tidak banyak apa misuh, Pak. Ora suka misuh. Wong kok jangan misuh, misuh nikmati ku misuh. Mboten suka misuh, misuhi wong ya. Mengumpat pada orang lain. Wala namaman, 21 tidak suka adu domba. 22 wala muktaban, dan tidak suka menggunjing orang lain. Tidak suka menggunjing, tidak suka ngerasani. Wala ajulan, 23 tidak suka tergesa-gesa. Loh Bapak, wong kesusu ku elek. Al ajalah minasyaiton wa ta'ani minarrahman. Wong ku nek tenang-tenang, nggih, pelan-pelan itu dari Rahman. Dari Allah. Nek tergesa-gesa dari setan. Para bapak kapan kesusu, kesusu iku roto-roto akan terjadi penyesalan. Tuku sapi kesusu. Akhir bentek omah jebule sapine kena penyakit. Sapi kesusu. Semenika tuku mobil, tuku apa aja kesusu. Kapan mobil-mobil wis tau kanggo dari tangan orang lain aja kesusu. Dideloki dhisik, ditakokno ning bingkil iki apik apa ora. Nanti puas. Tapi kapan iku susu, nanti akhirnya jadi terjadi penyesalan. Aja kesusu. Kesusu sing apik iku nomor 1 ngrabekno perawat. Iku apik iku. Sama anaknya 20 tahun, 19 tahun, ajarnya kok ketok ngetek ndang rabekno. Nek orang ndang ku nggih sak pacaran meteng anggur. Ngrabekno perempuan ku kesusu bagus. Para bapak, yang nomor 2 nyaur utang. Nyaur utang kesusu apik. Nomor 3 kalau bapak ngeramut mayit. Ngeramut mayit itu kesusu bagus. Nomor 4 nyugui daya. Nyugui daya itu api, api cepat kesusu ketimbang lambat. Daya kok ngenteni kendian nggih, kendian aku sak kesusu nyai isi diliwet nang rumah teng jerep. Piro Pak? Nun kawat nggih. Apa mau suguh dayo. Nomor 5 tobat. tobat iki kesusu api. Aja diwali. Ah, gitu cak ndang tobat, sampean kok selingkuh terus. Jadi kesusuku saka setan. Aja, mlane kula jelasan sampai 5 iki kesusu sing apik. Nggih. Kesusu tobat apik. Kesusu nyubi dayoh api, kesusu nyaur utang api, kesusu ngeramuti ma mayit, kesusu ngerapi no pra rawat api ni bu. Halo bapak, nomor 3. Saat ini nomor 4. Nomor 4 wala aku dan tidak suka dendam. Tidak suka dendam. Mungkin sing seneng dendam niku elek. Apalagi dendam kesumat. Sing paling bagus tadi itu mengampuni orang yang berbuat zalim. Nomor 25 wala bakhilan dan tidak kikir. Apa nih wong khusnul khuluq iku tengere ora kikir. 26 wala hasudan tidak suka drengki iri. Iri drengki wong Jawa ditambahi serai. Hasud. 27 basyasan. Basyasan niku sumeh. Tadi yang saya katakan tadi bastul waji, basyasan sumeh. Nomor 28 hasyasan. Hasyasan ku blater. Nanti blater ngoten lho. Blater. Ajir praupane blater. Seneng menyapa. Tapi sing kalah lho. Nek wedok blater anggere wong lanang ya elek. Kemudian nomor 29 yuhibbu fillah. Nek demen apa-apa krana Allah. Demen ambek kanca, demen sing krana Allah. Aja demen krana suka memberi uang. Aja. Ya. Aja demen krana suka membantu. Itu adalah baik diterima kasihi tapi tidak seharusnya dicintai. Jadi kalau mencintai seseorang adalah cinta karena Allah. Wajib ridu filah nomor 30. Kalau membenci kepada siapa saja, bencinya hanya karena Allah. Ana Gusti Allah iku seneng mengkasihi siapa yang dikasihi Allah, memusuhi siapa yang dimusuhi Allah. Jadi kalau cinta pada seorang adalah karena Allah, kalau benci kepada seseorang juga karena Allah. Nomor 31 yardo fillah. Kadhe ridho fillah. Ridho karena Allah. Misalnya saya dimarahi oleh ibu. Saya rela dimarahi ibu. Karena ini adalah menuju kepada Allah. Yardo filah. Saya mendapatkan rezeki hanya sedikit. Ini saya rela. Rela filah. Ya. Kemudian yang terakhir. Wayardobu filah. Wayardobu dan marah-marah. Filah karena Allah. marahnya bukan karena emosi nafsu, tapi marah-marah karena Allah. Jumlahnya ada 32 tanda-tanda orang yang husnul khuluq. Para bapak yang dhabu fillah, ini diberi contoh kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanjen Nabi ku nek disakiti, tapi pribadi Rasulullah niku Nabi mboten nate marah. In udhiya ya'fu. Nabi wa in husima yasmut. Karena Nabi itu kalau dilok-lokno, dimusuhi orang, tapi pribadi Nabi mboten subungan kali agama, mboten subungan kali Allah, tapi hanya pribadi Nabi. In husima yasmut. Nabi itu kalau dilok-lokno, dimusuhi, Nabi yasmut, diam. Wa in udhiya, kalau disakiti, ya'fu, Nabi memaaf. Tapi kalau yang dilecehkan agama, yang dimusuhi agama, para bapak, kanjeng Nabi mesti huntup. Nabi itu marah. Para bapak, niku sifate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza duyya haqqullahu, kalau sudah hak Allah duyya disia-siakan, para bapak, lam yakum ahadun lihutubi, tidak ada seorang pun yang berani berdiri menghadapkannya Nabi karena kemarahan Nabi. Itu para bapak diabadikan wonten kitab diba, kitab berjanji. Wa in udhiya ya'fu wa lam yu'aqib. Kalau Nabi disakiti, memaaf, tidak pernah membalas. Wa in husima yasmut wa lam yujawib. Kalau Nabi dimusuhi, Nabi diam, tidak menjawab. Tapi wa idza duyya haqqullah, kalau sudah hak Allah yang disia-siakan, hak Allah yang dimusuhi, lam yakum ahadun, tidak ada seorang pun yang berani berdiri menghadap Nabi lihodobi, karena kemarahan Nabi. Semanten niki para bapak, ora kok banjur terus sabar ngapura sampai hak Allah disia-siakan. Contohnya yai, bojo sampean digoncengi wong lho. Liwat ngarepe sampean, nggih digonceng malah muni dadah. Lho sampean kok sabar wis tak ngapura gak apa-apa bojoku gowong. Iki mboten kenging niku. Sebab napa hak Allah disia-siakan? Hak Allah apa hukum? Ya. Itu namanya hukum haram. Kamu kok rido niku mboten kenging. Nggih. Ini harus marah. Mboten kenek, mboten marah. Nggih, kudu marah. Idza duyya haqqullah lam yakum ahadun lighadabi. Para bapak, niku wau tanda-tanda orang yang husnul khuluq ada 32. Terus aniki praktek mengamalkan tasawuf. Praktek mengamalkan tasawuf niki kapane diringkes mung kalih, Pak. Mung kalih. Praktek mengamalkan tasawuf utawa praktek mengamalkan husnul khuluq niku kapane diringkes namung kalih. Nomor siji, salamatu sadri. atine bersih. Atine bersih saka sifat-sifat yang tercela. Nomor loro wasakhawatun nufus dermawan. Iki balik wau sing nate kula contohaken sitok wau. Nomor siji atine bersih. Yauma la yanfa'un malun wala banun. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man attallaha biqalbin salim. Di hari kiamat iku hari di mana anak ora bakal ana paedahe. Bondo ora bakal ana paedahe. Anak sing ana paedahe, bondo sing ana paedahe iku kangune wong sing sowan Gusti Allah biqol bin salim. Atine iku slamet. Atine bersih daripada sifat-sifat yang tercela. Ora Bapak, nomor siji salamatu sodri. Nomor loro sahwatu nufus. Didawakan kalian Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitabnya Al-Kirtas dengan dawuh wali-wali itu memperoleh derajat kewalian. Derajat menjadi kekasih Allah itu bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa. Di wali-wali oleh derajat kewalian kulo iku ora kok sebabe akeh salate, bukan. Ora kok sebabe akeh posone sanes. Tapi wali-wali memperoleh derajat kewalian ini adalah sebabe luhuri. Salamati sodri sahwati nufus. Nomor siji sebabe atine bersih dari sifat yang tercela. Sebab yang kedua adalah dermawan. Para Bapak niki sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu mengakui dengan dawuh ma wasaltu ila rabbi bi sholati lailin wala bi syami naharin wa innama wasaltu ilaihi bil karami wa tawadu'i wa salamati sodri. Dengan ini dawuh, aku bisa wusul maring pangeranku, yakni Allah, iku ra kok krana akeh olehku sholat wengi, ora kok krana akeh olehku poso awan, ora. Tapi aku bisa wusul maring Allah iku sebab perkara telu. Nama siji bil karomi. Bil karomi ku luman para bapak. Luman. Wau sing dikandakno sahok niku wau. Nomor loro tawadhu. Nomor telu salamati sodri. Para bapak, niki dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi aku bisa wusul memperdapat derajat kewalian ini bukan karena sholat bengi, bukan karena poso ning siang hari, bukan. Nggih, walaupun to lakon sholat bengi, poso awan iku dianjurkan, dianjurkan. Kono nopo memperbanyak ibadah lahiriah niki juga diperintahkan. Halo Bapak. Ananging bisa kuwusul Allah bukan karena itu. Sing dadiane bisa wusul iku husnul khuluq niku wau. Nomor siji loman. Husnul khuluq loman. Nomor loro tawadhu. Nomor telu salamatu sadri. Artine bersih dari sifat yang tercela. Tawadhu niku nopo? Nggih. Nek luman wau sampun keterangaken. Tawadhu itu apa? Tawadhu niki para bapak, kalau berhadapan dengan Allah merasa hina. Merasa hina. Dhalil. Merasa dhalil, merasa hina. Yang mulia hanya Allah. Yang mulia itu Al-Aziz. Yang mempunyai sifat Al-Aziz hanya Allah. Dua adalah Al-Jahil, merasa bodoh. Yang Alim, yang pandai hanya Allah. Ketiga, merasa fakir. Yang ghani, yang kaya hanya Allah. Merasa lemah, yang kuat hanya Allah. Merasa tidak mampu, yang berkuasa hanya Allah. Limo, oleh Bapak. Limo. Nomor siji, merasahi. Yang mulia hanya Allah. Dua, merasa bodoh. Yang pandai hanya Allah. Tiga, merasa fakir. Yang kaya hanya Allah. Empat, merasa tidak mampu. Yang kuasa hanya Allah. Kelima, merasa lemah. Yang kuat hanya Allah. Tawadhu berhadapan dengan sesama manusia. Para bapak, nggih niku nek nyawang wong liya yang dipandang sisi positif. Kalau memandang diri sendiri yang dipandang sisi negatif, kutawadhu. Wong kapane tawadhu apik ape ning sapa wae apik. Wong merasa nggih lebih buruk daripada yang lain. Pun setunggal balik dawuh wasampaiaken Syekh Junaid al-Baghdadi. Syekh Junaid al-Baghdadi mengatakan arbaun tarfa'ul abda ila a'lad darajat wa in qalla 'amaluhu wa ilmuh. Al-hilmu wa tawaddu'u wa sahau wa husnul khuluq. Para bapak, Syekh Junaid dawuh. Wong kuwi nek pengen dhuwur derajate di sisi Allah, walaupun amalnya sedikit, walaupun ilmunya sedikit, niki kangge harapan tiang sing ilmune mung titik, tiang sing amale namung titik, pengen derajat sing dhuwur di sisi Allah. Niki enten jalan pentas nggih dawuh Syekh Junaid. Para bapak, maso wong niku mung alim. Nek mboten gadah sifat papat niki, ndek derajate di sisi Allah. Maksudnya niki mboten alim, ilmunya hanya sedikit, amalnya juga baru sedikit, tapi mampu melakukan empat hal niki, dur derajate di sisi Allah. Para bapak, sinten sing saged menempuh? Mboten kudu nggih wong sugih. Mboten kudu wong sing kuwatah amali. Mboten kudu wong sing kuwatah ilmune, mboten. Pokok saged nglakoni perkara papat niki a'lad darajat indallah, dhuwur derajate di sisi Allah. Nomor siji al-hilmu. Al-hilmu. Hilmu ku nek dimaknani cara Jawa aris. Nek terjemah bahasa Indonesia santun. Kalau diartikan secara sempurna adalah dua sifat, sabar dan suka memaaf. Itu jenenge khilmu. Jadi khilmu itu sifat yang dobel, sabar dan suka memaaf. Nek maknane kiai-kiai aris. Orang ahli bahasa menerjemah khilmi santun. Artinya yang pas yaitu adalah sifat sabar dan sifat suka memaaf menjadi satu. Ku jenenge khilmi. Yang kedua adalah tawaduk. Mau sing kula terangaken tawaduk. Yang ketiga adalah sakhok. Sakhok itu dermawan. Nomor sekawan husnul khuluq. Bagus pakertine. Kidawe Syekh Junaid, walaupun sedikit ilmunya, sedikit amalnya, kalau mampu melakukan empat hal ini, maka tinggi derajatnya di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khuramatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal kitani. Rabbi fanfa'na fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiauka ma'allam tanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiauka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Pertemuan ngajeng mulai maos kitab. Nggih. Hikam tarjemah juz awal kalian Ad-Durratun Nafisah, mutiara indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.